bagaimana ku harus memulai. Ternyata jadi satu problema cinta untuk mengucap kata mesra. Tiada ku sangka hati tergoda terlalu asmara. Hey yeah, pada cintamu. Entah bagaimana ku harus memulai.